السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Januari hingga dekade terakhir, dunia digoncangkan dan dikejutkan dengan sebuah wabah yang amat sangat menakutkan. Kabarnya, virus tersebut bereaksi dengan cepat hingga menyebar sampai ke 30 negara. Sampai Badan Kesehatan Dunia WHO mengumumkan bahaya global akan perkara tersebut. Dunia heboh, hiruk pikuk. Umat manusia khawatir. Dari yang disebut dengan virus corona atau COVID-19, yang artinya adalah mahkota karena memang bentuknya seperti itu, dengan cepat menyebar. Dan dilansir sampai pada hari ini, Jumat 14 Februari 2020. Telah jatuh korban sebanyak lebih dari 1.600 orang. Dan yang terjangkit, terkontaminasi dengan virus tersebut, lebih dari 60 ribu. Bahkan ada yang menyebutkan angka hingga 100 ribu. Kematian beruntun dalam waktu yang amat sangat singkat. Lantas bagaimana sikap seorang mukmin mendengarkan kabar-kabar tersebut? Bagaimana kita sebagai kaum muslimin mendengarkan kabar-kabar yang menyempitkan hati? Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya akan wafat. Ini prinsip yang pertama. Semua di antara kita tidak ada yang hidup abadi. Kalau ada yang hidup kekal, maka yang pertama kali akan hidup kekal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi dikatakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wafat, mereka pun akan wafat. Nabi telah meninggal, kaum muslimin banyak meninggal. Artinya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Anda wafat di rumah sakit, atau di atas ranjang dipelukan istrimu, atau engkau wafat di tengah jalan terjadi kecelakaan, atau bisa jadi anda wafat di dalam masjid. Sebabnya berbeda-beda, tujuannya satu, di dalam tanah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kalau sudah tiba ajal manusia, tidak akan maju walau sesaat, tidak akan mundur walau sesaat, pas sesuai dengan waktunya. Enggak maju satu detik, enggak mundur satu detik. Artinya, semua sudah diatur di atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam takdir, apapun itu sebabnya, maka ini keyakinan seorang mukmin. Yang kedua, wabah ini bukan perkara yang baru. Bukan suatu hal yang aneh. Sudah terjadi sejak zaman pertama yang disebut dengan penyakit ta'un al-amwas. Wabah lepra. Amwas sebuah kota dinisbatkan ke situ karena memang wabah tersebut pertama kali keluar dari wilayah mereka. 3 mil dari Baitul Maqdis di negeri Palestina. Wabah yang menjangkit umat manusia pada zaman tersebut mengenaskan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "At-ta'un." Penyakit lepra, wabah lepra, syahadatun likulli muslim, yang terkena bagi kaum muslimin mendapatkan pahala syahid. Dan dia tidak berperang. Dia tidak bertempur. Mendapatkan pahala syahid fisabilillah bagi siapapun yang bersabar dengan penyakit tersebut. Dan berusaha untuk ikhtiar dengan jalan-jalan yang diperbolehkan. Dia sabar, wafat dengan wabah itu, maka mendapatkan pahala syahid. Bahkan tidak sedikit para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka wafat karena wabah ini. Ta'un amwas. Di antaranya Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Yang sudah dijamin. Yang sudah diberikan kabar gembira. Ketika hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Engkau Abu Ubaidah. Masuk ke dalam surga. Wafatnya terkena dengan wabah ini. Begitu pula muadzin Nabi alaihi salatu wassalam. Yang antum semua sudah hafal namanya. Bilal ibn Rabah. Wafat karena wabah. Begitu pula sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari kalangan murid-murid mereka, para tabi'in, di antaranya Syurahbil ibn Hasan, Yazid ibn Abi Sufyan, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali, dan di antara para ulama. Mereka wafat dengan wabah ini, bukan perkara yang baru. Bahkan, Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab, terlanjur mengirim pasukan sebanyak 37 ribu ke negeri Syam, ke arah Romawi, yang sudah masuk ke sana dan mereka terjangkit dengan virus dan wabah itu. Dari 37 ribu, 30 ribu yang wafat. 30 ribu yang wafat. Bukan angka yang sedikit. 7 ribu selamat. Bahkan disebutkan di dalam kitab sejarah, ma taraka usratan illa akmalaha. Wabah ini ketika masuk dalam rumah tidak meninggalkan kecuali menewaskan satu keluarga. Sampai mereka menulis sebuah permasalahan. Dikirim kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab yang berada di kota Madinah. Mereka bingung dengan hukum bagaimana warisan mereka. Meninggalkan warisan yang banyak, yang mewarisi gak ada. Banyak yang meninggal, banyak yang wafat. Umar merasa berat dengan permasalahan ini. Kemudian beliau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan sebuah fatwa untuk dibagikan kepada siapapun yang hidup dari kalangan keluarga jauh maupun dekat. Artinya ini sudah terjadi pada zaman terdahulu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam yang ada pada zaman ini telah dikabarkan oleh beliau 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ghuttul ina'u wal wi'a', tutupilah bejana-bejana dan wadah air kalian. Tutupi. Jangan dibiarkan terbuka di malam hari. Fa inna fi sanati lailatan yanzilu fiha alwaba, karena ada satu malam dalam beberapa tahun akan ada satu malam di mana Allah subhanahu wa ta'ala menuruskan wabah, mendatangkan kepada mereka virus. Ma yamurru ala ghita'il wa ina'in illa adkhalaha min dhalikal wabah. Ketika virus itu melewati makanan atau wadah air yang tidak tertutup, maka akan terjangkit penyakit itu ke dalamnya. Turunnya wabah telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Tapi kita banyak yang jahil kepada petunjuk beliau. Kemudian yang ketiga. Tidaklah sebuah musibah, bala turun, melainkan disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan anak Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ. Muncul kerusakan di muka bumi, lautan dan daratan disebabkan karena tangan-tangan kotor manusia. لِيُذِيكَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُهُ, supaya mereka sedikit merasakan, supaya mereka sadar, supaya mereka tahu akibat dari apa yang mereka rusak. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, semoga mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka musibah yang datang kalau sudah melanda terkena muslim maupun non muslim, mukmin maupun fasik, buruk maupun baik, kalau sudah musibah turun, apabila terkena kepada kaum muslimin, maka itu merupakan peleburan dosa, diangkat derajat mereka. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada satu duri pun terkena kulit seorang muslim illa kafara biha anhu khataya, melainkan akan meleburkan dosa-dosanya. Ini bagi kaum muslimin, bagi orang-orang kafir merupakan malapetaka azab yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, lam tazhar fahishatun fi qaumin qat, tidaklah muncul fahishah, kejelekan-kejelekan, perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran dalam suatu kaum, hatta yu'linu anha, sampai mereka melakukan dengan terang-terangan tanpa malu. Zina, minum khamr, hubungan sesama jenis, LGBT, perjudian, berkumpul dengan manusia-manusia yang bukan mahram bagi, memakan hal-hal yang telah diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kerusakan, kemaksiatan muncul pada suatu kaum dan mereka lakukan dengan terang-terangan. Illa fasya fihimu ta'una wal auja alladhi lam takun madat min aslafihim. Akan menyebar di antara mereka virus-virus, wabah-wabah, penyakit-penyakit yang belum pernah terjangkit pada generasi-generasi sebelumnya. Dulu kita enggak tahu AIDS. Dulu kita enggak tahu HIV. Setelah itu muncul. Tambah lagi virus SARS. Tambah lagi wabah MERS. Ditambah lagi virus RNA. Sekarang lagi keluar virus corona. Kita enggak tahu sebelum. Berpindah-pindah dengan cepat. Menakutkan. Tiba-tiba flu, pilek, batuk. Demam tinggi. Kemudian susah nafas. Na'udzubillah. Apalagi keluarnya virus tersebut di Wuhan dan Hubei, China. Negeri yang telah membantai kaum muslimin. Ribuan muslimin di Uyghur. Mereka siksa, mereka intimidasi. Bahkan ratusan masjid mereka hancurkan. Kapan? Di bulan yang penuh dengan berkah Ramadan tahun yang lalu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan dan kezaliman yang mereka lakukan. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله برنسب yang keempat نبي عليه الصلاة والسلام bersabda: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit pasti. Ini janji. Memberikan di sana obatnya. Alimahu man alimah. Wajahilahu man jahilah. Yang mengetahui akan mengerti. Dan yang tidak tahu. Maka dia akan tidak faham. Kepada pengobatan tersebut. Illal maut. Sabda Nabi. Kecuali satu penyakit saja tidak ada obatnya. Yaitu kematian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita berbagai macam obat di dalam Al-Quran. Maupun melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang bisa untuk kita pakai. Sebagaimana perkataan para ulama, al-wiqayatu khairun minal ilaj, upaya preventif, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, minum madu. Pembantu untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Yakhruju min butuni hasyarabun mukhtalifun alwanu. Keluar dari lebah-lebah, kelenjar-kelenjarnya. Cairan yang berubah-ubah warnanya. Fihi shifaa'un linnas, di dalam madu terdapat obat bagi segala penyakit. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, asyifa'u fi thalatha, kesembuhan itu ada pada tiga metode. Yang pertama, syurtatul mihjam. Bekam. Cantuk bahasa orang dulu. Diambil darah kotornya. Yang kedua. Syurbatul asal. Minum madu. Yang ketiga. Waqiyatun nar. Dengan menggunakan kai. Besi panas. Wanaha ummati anil kai. Dan Nabi SAW melarang umatnya. Kepada metode yang ketiga. Kai. dilarang. Dalam metode yang lain atau hadis yang lain, Nabi SAW bersabda mengenai habbatus sauda, jintan hitam, shifaun min kulli da, penyembuh dari berbagai macam penyakit. Begitu pula kurma, di antara jenis kurma yang disebutkan oleh Nabi SAW ada dua. Yang pertama kurma jenis al-barni. Ini banyak dijual. Tapi banyak di antara kita yang tidak paham. Kurma jenis barni, Nabi SAW bersabda, khairu tamaratikum al-barni, sebaik-baik kurma kalian dari jenis barni. Yuzhibudda, yang bisa menghilangkan penyakit, walaysa fihida, dan tidak ada racun di dalamnya. Para ulama kalau mereka sakit mengobati dengan kurma ini. Begitu pula jenis yang kedua, kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamarat, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa, lam yadhurruhu summun wala sihr. Pada hari itu dia tidak akan terkena dengan racun masuk di dalamnya, virus maupun wabah. Dan pada hari itu dia tidak akan terkena dengan sihir. Begitu pula wirid, zikir, sebagai tameng seorang muslim. Maka seorang mukmin membaca zikir sabah wal masa, itu perisai senjata bagi dirinya. Supaya kemudharatan tidak menyerang, tidak datang. Dan di antara doa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengucapkan doa ini, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari berbagai macam penyakit yang melanda. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Maka dia tidak akan terserang dengan penyakit yang melanda mereka. Ini wirid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin harus hiasi dirinya dengan pakaian zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi, Allah pula yang akan mengangkat berbagai macam musibah dan bala kepada umatnya. Yang terakhir, yang kelima, pelajaran bagi kita. Manusia makhluk yang lemah. Maka jangan Anda sombong membanggakan diri kepada makhluk yang lain. Kenapa kita katakan ini? Pada hari peringatan ke-70, dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menggoncangkan Cina. Tidak ada kekuatan yang bisa mengguncangkan Cina. Allah subhanahu wa ta'ala bayar kontan. Bukan dengan rudal. Bukan dengan batu dari langit. Dikirim makhluk yang super kecil. Mikroorganisme. Rendah sekali. Bahkan tidak bisa dilihat. Kecuali dengan alat ataupun mikroskop. Yang menjangkit di negeri mereka. Kita teringat dengan Firaun. Diktator. Sombong. Mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengumpulkan seluruh rakyat Mesir. Memerintahkan kepada mereka. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui kepada kalian Tuhan selain aku. Mengatakan dirinya Rabb, mengatakan dirinya Allah. Tidak ada satupun yang selamat. Firaun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan mereka dengan air. Prajurit Allah, air. Begitu pula Qarun, manusia terkaya di muka bumi. Tidak ada di atasnya Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Qasas. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafati'ahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa. Kami berikan harta kepada Qarun yang mana kunci-kunci lumbung hartanya dibawa oleh pengawal-pengawal algojo-algojo yang besar. Bukan hartanya. Hartanya terlalu bawa untuk dibawa. Terlalu banyak untuk dibawa. Kuncinya saja. Pakai sekian banyak algojo. Kata ahlu tafsir 70 orang. Yang membawa kuncinya Qarun. Bukan hartanya. Kuncinya saja sebanyak itu. Tapi dia sombong. Mengatakan ma utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih ini. Dari kecerdasanku. Dari kepandaianku. Aku memonopoli perdagangan ekonomi. Tidak mengembalikan itu semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membanggakan dirinya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan dia dan rumahnya. Oleh sebab itu sekarang yang menemukan harta dalam tanah dia katakan Qarun. Harta Qarun. Musnah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan virus sekecil ini. Oleng ekonomi Cina. Bahkan sampai detik ini. Disebutkan dalam berita. Lebih dari 6.000 triliun. Kerugian mereka. Ekonominya. Goyang. Dari sisi domestik. Maupun internasional. Na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa. Menyelamatkan kita dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam virus, dari berbagai macam musibah, bala, maupun malapetaka. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام